satu magic panda aku mandi. Satu magic panda aku mandi ya guys. Aku basahin. Aku lihat pas aku lagi diguyur ya. Tiga kali guyuran. Aku mandi tiga kali guyuran. Oh yes. Oh yes. Satu motor aku kasih line. Satu motor aku kasih line ya. Satu motor aku kasih line aku. Mandinya sambil live, iya sambil live mandinya. Kocong dikit lagi, kocong. Kocong dikit lagi. Kamu ada WhatsApp nggak? Ada WhatsApp satu roster aku kasih WhatsApp buruan cus. Pecah tiga star aja deh aku kasih WhatsApp buruan. Pecah tiga star aku kasih WhatsApp aku. Oh yes. Mika Wahyu. Thank you Mika Wahyu. Oh yes. Pecah tiga star aku kasih WA cus. Kurang dikit dong. Pecah tiga star doang kok satu magic panda. Satu magic panda aku kasih. Yes. Maybe. Yes. Yes. Ayo pecahin tiga starnya aku kasih WA cus. Langsung aku kasih WA-nya. Yes. Yes. Yes. Oh boy, thank you. Oh boy. Satu magic panda aku kasih WA aku. Kirimin WA-nya, say. Yes. Bang Kobra. Yes. Yes, baby. The puppy. Yes. Yes. Gue udah berasa duluan ngompol di celana. Aku udah gak tahan banget loh, sumpah. Beb. Pelan-pelan, Bang Agus. Sayang. Bang Agus, sayang. Pelan-pelan. Pelan-pelan, sayang. Bang Agus, sayang. Oh yes, Bang Agus, sayang. Yes. Yes. Yes. Bang Kris, welcome Bang Kris. Bang Kris, thank you. Aku desa ya. Bang Kris. Oh yes, Bang Kris. Oh yes, Bang Kris. Bang Kris udah bucat. Bang Kris ngasih berapa ini? Tiga ya? Sembilan kali desah ya? Oh yes, Bang Kris. Oh no, baby. Oh no. Oh yes. Oh no, baby. Ika. Kimochi. Oh yes. Oh, di kepala Bang Krisnya guys. Maci Bang Kris. Bang Kris makasih. Oh, Bang Kris. Oh yes, Bang Kris. Oh yes, Bang Kris. Mana kakak ratu? Oh yes. Bang Riki udah keluar tadi kayaknya. Emang ada lagi Bang Rikinya? Hah? Oh. Emang masih ada Bang Rikinya. Hai guys, 10 combo aku ike-ike ya. Aku resah. Itu baru datang, iya beb. Oh. Gila, emang aku udah gila. Kalian ngapain nontonin orang gila? Oh. Udah, beb. Udah, sayang. Udah, segini aja, beb. Iya, capek banget. Belum keluar sih. Kalau keluar, aku kasih lihat keluarnya. Tapi ini belum keluar, tuh. Belum keluar, tuh. Tuh, belum keluar aku, tuh. Aku belum keluar, kan, tuh. Aku belum keluar, cuman becek aja. Keluarin ih, nanti keluarnya enak loh kalau udah keluar lengket-lengket gimana gitu, lengket-lengket gimana gitu. Bang Riki kalau kamu gitu nggak enak liatnya, makanya keluar masuk dia ya. Iya, King Riz, welcome Bang King Riz. Udah ah, olahraganya capek banget, udah capek banget. Waalaikumsalam Bang Kingris. Aku lagi nggak enak. Bang Kobra, thank you. Aku ngapain ini Bang Kobra? Ngapain aku? Bang Kobra aku ngapain? Ewek guling. Ya. Ya udah aku ewek guling aku dulu ya. Bentar. Bentar ya. Sama tanya sama viewers aja. Aku ngapain satu king? Ngemut atau ewek guling? Hah? Bantu share dulu, bantu share. Ewek guling ya aku ya. Ewek guling ya. Ngemut. Ngemut ya, ngemut ya. Satu king. Ngemut ya, ngemut ya. Ngemut bentar, ngemut. Bentar. Aku mute dulu ya. Aku mute dulu ya, ngemut ya. Gini ya, ini punya kamu kan, Bang siapa namanya, Bang Kobra, aku mood punya kamu ya, di follow Bang Kobranya guys, Bang Kobra, di follow Bang Kobranya guys, makasih Bang Kobra, aku udah tahan deh. Maci Bang Kobra. Angel, lagi apa Angel? Ah, numpang nih. Numpang nih, makasih. Ah, numpang nih. Ah, numpang nih. Ah. Aduh, aku keringetan basah ini. Tidurannya, step. Bang Arya maci. Di follow Bang Fahmi sama Bang Aryanya, guys. Thank you. Maci. Ah. Jangan ketanakan, jangan lupa makan mie, iya sayang. Makasih sayang. Aduh, aku gerah banget, sumpah deh. Sumpah gerah. Gerahnya kebangetan. Angel PC Kak Ratu biar rame. PC Angel Kak Ratu gitu dong. Aduh, aku sakit perut ya. Kalau masuk ini, gue pada santar kayak beginian, soalnya tunggu, nanti dulu. Bandungnya di mana, Mbak? Nya aku di Cibiru. Dulu aku capek.